jadi kedatuk hatiku tak itu. Bar debur gede bar hatiku tak sabar. Lama sudah hayal cinta samping berdua di bidung cinta. Sudah hayal cinta samping